Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca di ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Far'un kullu imra'ataini يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوضع بملك اليمين لكن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك. Itu far yang pertama ya. Wa far yang kedua malaka amatan. Ada beberapa kitab yang far kedua ini jadi pertama, pertama jadi kedua. Jadi kalau di kitab ini far yang pertama kullu imra'ataini. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, far'un cabang masalah dari mahram yang kita sudah bahas. Jadi ini bagian terakhir dari bab muharramat. Wanita yang haram dinikahi gitu. Tapi sedangkan mahramnya, sedangkan mahram muabbadnya, mahram yang memang selama-lamanya itu yang di awal-awal. Ya, sedangkan ini yang terakhir ini yang kemarin yaitu mahram muakkad, mahram temporer. Jadi diharamkan untuk dinikahi tapi dia bukan mahram. Dia mahramnya hanya tidak boleh dinikahi karena sebab dia masih istri orang lain, dia masih punya hubungan darah dengan istri kita. Jadi tidak boleh dikumpulkan begitu. Kemudian cabang masalahnya kata Imam Taqiyuddin Alisni, kullu imra'atain. Setiap dua perempuan, yuhramul jam'u bainahuma fin nikah, yang mana diharamkan untuk kita kumpulkan dalam satu pernikahan. Yuhramul jam'u, diharamkan juga untuk mengumpulkan bainahuma, dua perempuan tersebut, fil wati bimilkil yamin. Dalam hal wata milkil yamin. Jadi ada yang namanya mautu'ah. Ada yang namanya budak mautu'ah. Yang kalau budak mautu'ah kemudian disiapkan untuk jadi ibu dari anaknya tuan namanya suriyah. Mautu'ah suriyah. Jadi ada budak yang mautu'ah yang memang digauli, memang dibeli itu budak oleh tuannya karena kecantikannya. Lalu dijadikan mautu'ah, digauli. Nah, ketika digauli kemudian dipersiapkan untuk jadi ibu dari anaknya, maka namanya suriyah. Kalau anaknya udah lahir namanya umul walad. Nah, umul walad ini kan ketentuannya kemarin kita udah bahas. Bahwa umul walad ini menjadi merdeka sebagaimana anaknya merdeka, tapi kemerdekaan anak langsung ketika lahir, sedangkan kemerdekaan ibunya nunggu sampai situannya wafat gitu. Dan ketika suriyah ini, perempuan budak yang digauli ini sudah punya anak, dia nggak boleh dijual, nggak boleh dijual. Ya kalau terjadi jual belinya kan tidak sah. Ya, pelakunya berdosa gitu. Jadi kata Imam Taqiyuddin Alisni, perempuan yang diharamkan untuk dikumpulkan kan saudari. Jadi lebih jelas nih pakai ini, pakai papan. Nah, begini nih. Yuhramul jam'u bainahuma fil nikah wa yuhramul jam'u bainahuma fil wat'i bimilkil yamin. Ada sultan. Namanya sultan. Dia beli budak. Beli budak yang pertama, budaknya namanya Lucy. Luciana. Kemudian dia beli budak lagi nih, namanya Andrea. Andrea dengan Luciana ini saudara, ukhtun. Sama-sama saudara. Kalau mengumpulkan dua saudari dalam satu ikatan mikil yamin boleh. Ya kan? Lakin ya juzul jam'u bainahuma fi aslil milki. Boleh mengumpulkan dua wanita yang bersaudara fi aslil milki dalam satu kepemilikan, kepemilikan sultan. Tapi ketika sultan menjadikan Luciana sebagai mautuahnya, mautuah, budak yang digauli, maka Andriana enggak boleh lagi digauli. Jadi sebagaimana haram menikahi dua perempuan bersaudari, begitu juga haram menjadikan dua saudari mautuah. Kalau mau dijadikan mautuah harus pilih salah satunya, entah Adriana entah Luciana. Kalau Luciana ya sudah, Adriana enggak boleh digauli. Jadi dia tidak lagi jadi mautuah, bukan tidak lagi, emang enggak boleh jadi mautuah. Begitu. Atau bisa jadi dia beli Luciana, kemudian dia beli siapa? Mariati. Enggak ada budak namanya Mariati. Yang ternyata Mariati ini adalah ukht. Ukhtur Rada'ah. Ukhtur Rada'ah. Ukhtur Rada'ah juga sama. Kan ya? Ukhtur Rada'ah juga sama. Sama-sama mahrum. Yuhramu minar rada'ah ma yuhramu minan nasab. Kan begitu. Ini juga enggak boleh. Jadi kalau Mariati sudah digoli, Luciana enggak. Begitu. Atau beli budak yang ternyata bibinya Luciana. Namanya Maimunah. Ini kalau sudah digauli, maka Luciana enggak boleh. Pokoknya tidak boleh mengumpulkan dua mautuah yang merupakan sama-sama saudari. Begitu. Wallahu a'lam. Far'un cabang masalah. Malaka amatan. Ada orang yang memiliki budak perempuan. Fadda'at. Kemudian budak tersebut mengaku, mengklaim annaha ukhtahu minar rodo, bahwasanya dia adalah saudara sesusuannya dari si tuan. Begitu. Jadi sultan ini. Ada sultan, namanya sultan. Sultan beli budak. Budaknya namanya Maghfirah. Maghfirah ini kemudian, ini amah, dia adalah budak. Tapi kemudian idda'at annaha ukhtaha. Budak tersebut mengaku bahwasanya adalah dia ukhtuhu minar rodo, saudaranya sultan dari sesusuan. Dan memang sultan ini dulu nyusunya bukan nama ibunya, nyusunya sama Halimah. apa gitu. Maghfirahnya, jadi klaim, mengklaim. Maghfirah mengaku bahwa saya kan saudari sesusuannya Tuhan, begitu. Fa in kana dzalika qabla ayyam likaha. Kalau klaim tersebut, pengakuan tersebut keluar dari mulut Maghfirah qabla ayyam likaha, sebelum sultan membelinya, sebelum sultan memiliki Maghfirah, Maghfirah udah ngomong, "Tuan, jangan beli saya, Tuan. Tuan ini kan saudara sesusuan saya. Kalau Tuan beli saya, berarti Tuan namanya membebaskan." Kan itu kemarin kaidahnya gitu. Bahwa pembelian terhadap budak yang ternyata dia adalah mahram, pembeliannya itu pembebasan. Semua ulama sepakat itu. Jadi tidak boleh orang memiliki budak, memiliki milkul yamin yang mana dia mahramnya, enggak boleh. Perempuan atau laki-laki yang mahram yang dibeli oleh tuan merdeka, maka pembelian itu adalah kemerdekaannya gitu. Otomatis itu. Kalau kemudian ada perempuan, ada budak, dia punya nih. Dia punya amah. Fadda'at annaha ukhtahu minar radha. Kemudian si amah tersebut ini budaknya mengaku bahwa dia adalah saudarinya sesusuan. Fa in kana dzalika qabla ay yamlikaha, kalau itu pengakuan terjadi sebelum dia miliki, lam tahilla lahu. Iya, enggak ada masalah, tukar-tukaran aja. Tadi memang di beberapa kitab ini cabang yang pertama. Kalau di kitab saya ini cabang kedua. Fa in kana dzalika qabla ay yamlikaha, kalau itu klaim terjadi sebelum kepemilikannya, sebelum dia miliki, lam tahilla lahu, maka itu jadi tidak halal. Artinya jadi mahram, benar jadi mahram. Begitu. Dan kalau dia beli jadi merdeka begitu. Wa in idda'athu, kalau dia mengklaim, si perempuan ini mengklaim bahwa dia adalah saudari sesusuannya, ba'da an makkanathu minal wati, ba'da an makkanathu minal wati, setelah dia memberikan peluang untuk dia menggauli dirinya. Jadi Maghfirah diberi sama sultan. Sultan beli budak cantik. Namanya Sarah misalnya. Jangan Sarah, Sarah. Ntar ada yang mak bapaknya punya anak Sarah marah. Namanya Miryana. Kemudian Miryana dibeli. Kemudian Miryana makanathu minal wati. Miryana yang memberikan peluang, sampean saya beli buat saya gauli jadi mau tuah, kata Miryana, ya silahkan, tuan adalah bosnya kan gitu. Silahkan gauli jadi mau tuah. Kemudian setelah digauli, beberapa hari kemudian dia mengaku bahwa saya adalah ukhtahu minar radha'ah. Saya saudarinya tuan dari susuan yang sama. Klaim itu terjadi setelah makanathu minal wati. Setelah Miryana membuat peluang, memberikan peluang dan memberikan kebolehan untuk sultan menggaulinya. Kalau itu terjadi klaimnya, lam tahrum alaihi, klaim tersebut enggak berguna. Lam tahrum alaihi, klaim tersebut tidak membuatnya Miryana menjadi mahramnya sultan. Gitu. Wa in idda'athu ba'dal milki, kalau kemudian dia klaimnya setelah kepemilikan, wa qabla al-wati, tapi belum digauli. Udah dibeli, kemudian dia ngaku, saya adalah saudari susuannya tuan, tapi belum digauli nih, begini. Jadi kalau yang pertama ngaku sebelum dibeli, sebelum dimiliki, itu jadi mahram. Tapi kalau ngakunya setelah dimiliki dan setelah digauli, enggak jadi mahram. Tapi kalau ngakunya setelah dimiliki tapi belum digauli, begitu. Fawajahani, maka ada dua pendapat. Jariyani, yang terjadi di antara ulama, fima law da'at annaha mautu'atu abiha. Sebagaimana juga terjadi perdebatannya ketika ada budak yang idda'at, mengaku. Fima law idda'at, sebagaimana kalau dia mengaku annaha, bahwasanya dirinya mautu'atu abiha, adalah budak yang sudah digauli oleh ayahnya. Gitu. Di sini enggak dijelasin apa namanya, mana yang dua pendapat yang mu'tamad itu, tapi di footnote ada aitamad al-imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala annaha tuhramu alayhi kama law idda'at dhalika qabla an yamlikaha, wa atamad Shihabuddin ar-Ramli annaha la tahrum kama ba'da tamkin, afadahu al-Allama Ibnu Qasim fi hasyiyatihi at-Tuhfah. Jadi memang dua pendapat ini terus berjalan. Artinya tidak pernah ada kesepakatan siapa yang lebih unggul. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya dia jadi mahram sebagaimana dia mengaku sebelum dimiliki. Yang penting belum digauli, itu jadi mahram. Dan pembeliannya itu jadi kemerdekaan. Wa tamad Syihabuddin Ar-Ramli, dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan la tahrum. Gitu, sebagaimana kalau dia ngaku ba'da tamkin. Jadi pengakuan itu harus terjadi sebelum. Tapi yang kita dapat sesudah kepemilikan tapi belum digauli itu jadi mahram. Bisa jadi merdeka. Kemudian walau idda'at ukhwatu nasabin lam tahrum alaihi. Kalau dia mengklaim bahwa dia adalah saudara senasabnya, lam tahrum, itu tidak menjadi mahram. Nah, jadi kalau ngaku saudara sesusuan jadi mahram. Tapi kalau ngaku saudari senasab, lam tahrum alaihi, enggak jadi mahram. Li'anna nasaba, karena yang namanya nasab, la tasbutu bin nisa. Oh, alasannya itu. Karena klaim nasab itu tidak boleh keluar, tidak boleh berdiri pada perempuan. Artinya klaim nasab itu harus dari pihak laki. Pihak perempuan tidak boleh klaim nasab. Sedangkan klaim susuan, perempuan bisa melakukan itu. Fala yathbut bihinna tahrim bin nasabi, maka tidak ada ketetapan kemahraman sebab nasab pada mereka. Pada budak-budak perempuan yang ngaku itu. Bikhilafur radha, berbeda dengan susuan. Qalahul Qadi Husain, inilah yang dikatakan oleh Qadi Husain, wallahu a'lam. Gitu, ini far masalah yang cukup unik, yang tidak semua kita fikir membahas ini. Jadi kalau klaimnya adalah saudari sesusuan, klaimnya diterima. Yang penting belum dimautu'ah, belum dijadikan mautu'ah, belum diwata', belum digauli. Tapi kalau klaimnya setelah digauli, enggak ada jadi mahram begitu. Nah, tapi kalau klaimnya adalah dia saudari senasab, enggak diterima. Karena saudari senasab tidak diterima pengakuannya dari pihak perempuan. Begitu. Qala, kata Syekh Abi Suja rahimahullahu ta'ala, wa turaddul mar'atu, dan perempuan itu ditolak. Nah, ini masalah baru, bukan lagi masalah mahram, tapi tentang masalah aib yang membuat orang boleh memfasakh pernikahan. Jadi ada yang namanya perpisahan itu, ada yang namanya talak, ada yang namanya talak. Talak nih entah dari suami atau dari istri. Enggak, talak tuh aslinya suami. Nah, tapi ketika talak datang dari istri, sejatinya istri meminta hak talak kepada suami. Yang namanya khulu. Namanya talak. Artinya talak itu munculnya dari suami atau dari istri. Kalau dari istri namanya khulu. Walaupun aslinya dari suami, ketika terjadi khulu itu istri minta haknya talak suami kepada dia. Gitu. Makanya talak karena sebab khulu, konsekuensinya berbeda. Ada yang namanya fasakh. Fasakh ini bukan dari suami, bukan dari istri, tapi dari hakim pengadilan. Dan ini namanya batal. Kalau ini namanya cerai. Cerai konsekuensinya ada iddah. Ada masa iddah yang harus dijalankan. Tapi kalau fasakh tidak ada masa iddahnya. Nah, salah satu sebab fasakh itu adalah aib. Aib yang dimiliki entah oleh suami, entah oleh istri. setelah pernikahan terlihat, misalnya ternyata istrinya bopeng misalnya. Dulu sih waktu itu ngakunya putih bersih. Jadi ada ketidakjujuran. Nah, aib-aib yang membuat fasakh itu boleh dilayangkan, cuman terbatas, tidak semua aib. Kata Imam Abi Syuja, wa turaddul mar'atu, perempuan itu boleh ditolak, artinya boleh dibatalkan pernikahannya, bi khamsati uyub, dengan lima aib. Pertama, bil jununi, yaitu gila. Wal juzami, juzam. Juzam itu kusta. Kusta. Kusta itu penyakit yang biasanya ada pada jari jemari dan juga kaki. Jadi dia gak ada di badan, gak ada di muka, dia ada di jari jemari. Biasanya jari jemari. Jadi kusta itu membuat orang warnanya berubah. Jadi merah, kuning, kemudian lama-kelamaan nih jari-jarinya tuh tiba-tiba hilang. Jadi pendek. Ya, jadi sedikit demi sedikit tuh hilang, sedikit berguguran sampai akhirnya tangannya tuh sampai cuman ya gitu. Itu namanya juzam, kusta. Kalau di sebagian daerah kusta tuh disebutnya penyakit ini apa namanya? Apa sih kalau orang diteluh gitu. Itu diteluh katanya ke orang. Enggak, padahal emang ada penyakit juzam. Kagak ada urusannya sama dukun. Ini juzam. Wal baros, dan juga penyakit baros. Baros itu putih-putih. Jadi badannya tuh kayak kulitnya kayak terkelupas. Putih-putih gitu. Itu namanya baros. Warotak. Rotak itu adalah insidadu mahalil jima. Daging tumbuh di kemaluannya. Sehingga tidak bisa digauli. Wal koran. Kalau koran tulang. Jadi kalau rotak daging, kalau koron tulang, tulang tumbuh, aneh begitu, tulang unik yang tumbuh, kemudian tumbuhnya menutupi bagian kemaluannya, sehingga tidak bisa digauli. Ini lima aib perempuan. Waturadur rojulu, dan laki-laki juga bisa, artinya perempuan bisa mengajukan fasakh ke pengadilan, kalau ternyata suaminya punya penyakit. Apa penyakit yang boleh mengajukan fasakh? Di khamsati uyub, ada lima aib. Pertama, al-junun, gila. Nanti dijelasin gilanya gimana. Wal-juzamu, dan juga juzam. Sama, juzam itu penyakit kusta. Wal-bars. Dan juzam setahu saya lebih banyak laki-laki memang dibanding perempuan. Setahu saya. Teorinya kan bisa terjadi, bisa perempuan. Tapi juzam itu hanya pada ada jari jemari dan juga kaki. Atraf namanya. Jadi ujung-ujung jari, ujung-ujung jari kaki. Dia nggak ada pada bar. Wal-bars. Kemudian baros. Wal jabbi. Baros itu Indonesianya apa ya? Albinisme. Albinisme. Itu namanya baros. Albino. Kayak anak albino. Nah, itu namanya baros. Jadi cuman dia albinonya itu pada bagian bintik-bintik begitu. Jadi namanya albinisme. Wal jabbi. Jabbi itu artinya apa di sini? Nanti ada penjelasannya. Al-jab itu setahu saya ini. Apa namanya? Mana sih di sini? Al-jab itu kemaluannya terpotong. Enggak punya kemaluan. Wal-unnah. Unnah itu impotensi. Gitu. Belang, iya belang. Vitiligo. Vitiligo ya? Vitiligo apa albinisme? Ya, iya itu salah satunya. Itu lima aib. Nah, lima aib ini insya Allah kita akan bahas di besok hari Jumat. Kita mulai agar pembagian masalahnya itu bagus. Jadi ini masalah mahram selesai di sini. Jangan dicampur masalah lain. Besok masalah baru lagi begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terkait Bang Asi yang kemarin Pak Iwan, jadi Bang Asi itu sebenarnya itu kan cara modern untuk mengakomodasi ibu-ibu yang punya susu berlebih agar bisa dibagikan kepada anak-anak yang kurang susunya. Dari sisi konsep dan semangat itu tidak ada yang dilarang dalam syariat. Cuman syariat melarang itu pencatatan. Karena bank ASI itu terkesan seperti orang menaruh rekening, taruh rekening tinggal, sehingga pencatatannya tidak baik, tidak terukur, sehingga siapa minum siapa itu tidak jelas. Jadi bank ASI itu sebenarnya boleh-boleh saja dengan catatan tadi, pencatatan harus jelas. Nah, yang terjadi di banyak tempat, bank ASI itu nggak jelas catatannya. Coba lihat negara-negara yang sudah mempraktekkan itu, kan nggak jelas. Nggak jelas itu catatan. Jadi pokoknya orang naruh aja. Orang kayak orang mau sedekah kan. Gitu. Mau sedekah nih, udah kebanyakan susu di kulkas, akhirnya ditaruh di bank ASI. Gitu. Nggak jelas namanya siapa. Pokoknya nanti ketika ada orang datang butuh susu nih, itu susunya siapa, dikasih ke siapa, itu yang nggak jelas, itu yang dilarang, gitu. Jadi, tapi kalau bank ASI-nya apa istilahnya detail catatannya masalah, gitu. Karena itu kan berkaitan dengan mahram. Khawatir kalau nanti ada orang yang minum susu dari bank ASI tanpa ada catatannya, kan dalam syariat dia mahram. Ketika dia dewasa kemudian bertemu dengan lawan jenis yang dia minati untuk dia nikahi, kita khawatir jangan-jangan dia mahramnya. Karena mungkin dulu si laki-laki minum dari susu bank ASI yang bank ASI-nya tidak melakukan pencatatan. Yang penting kan semangat kita. Yang penting kan sekarang semangat. Semangatnya baik, semangatnya berbagi. Jadi orang enggak aware sama itu gitu. Makanya dari dulu bank ASI sampai sekarang tuh belum pernah ada legalitasnya. Tapi kan sebagian komunitas bisa punya tuh. Jadi ada beberapa komunitas ibu-ibu yang memang mengumpulkan susu untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang susu ibunya begitu. Jadi ya itu tadi nggak ada masalah. Sah-sah saja, hanya saja pencatatannya harus jelas. Oh si bayi ini nih udah minum dari si Fulanah binti Fulan. Berapa kali? Udah 5 kali. Oh, berarti kan jadi mahram kan begitu. Harus dicatat gitu. Nah, kadang diabaikan yang seperti itu. Maka itu yang jadi masalah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Jadi yang jadi mahram itu kan diberikan 5 kali dengan kenyang. Artinya 5 kali setiap 1 kali itu memang di untuk ngenyangin. Jadi ngenyangin sekali, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali. Kalau kurang dari 5 kali enggak apa-apa. Kalau kurang dari 5 kali nggak apa-apa. Maka kalau mau hanya sekedar mengumpulkan lalu berbagi, jangan memberikan susu lebih dari 5 kali. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Karena yang menjadikan mahram itu kan 5 kali, kan gitu. 5 kali susuan begitu. Maka kan 1 kali susuan biasanya 1 botol. Atau 1 botol itu bisa 2 kali susuan. Karena dihitung 1 itu kan sampai si bayi kenyang. Dikatakan kenyang tuh bayi sudah meninggalkan putingnya begitu. Kalau bayi masih nyusu kemudian dia ngulet, atau si ngulet tuh balik badan cuman gara-gara kaget, itu bukan satu susuan. Itu dia meninggalkan bukan karena kenyang tapi karena kaget. Kemudian dia ngedot lagi, itu masih dihitungkan 1. Jadi dihitung 1 tuh kalau sudah si bayi meninggalkan puting karena memang sudah kenyang, dihitung 1. Terus sampai 5 kali jadi mahram. Kalau kurang dari 5 kali, enggak jadi mahram. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para buya. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.